الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Selawat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita kembali melanjutkan kajian tentang Sahih Muslim. Sebelum atau pembahasan terakhir yang pernah kita bahas tentang kewajiban membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Apabila seseorang tidak mampu membaca Al-Fatihah dengan baik dan tidak memungkinkan baginya untuk mempelajarinya, maka dia baca apa yang mudah baginya selain dari Al-Fatihah. Ini telah, kalau tidak salah, sudah kita bacakan hadis-hadis yang di dalam, tapi tidak mengapa kita bacakan saja matan-matannya. Yaitu pada bab ke-11 hadis 874 dari Ubadah bin Samit, ia belum buhimi Nabi sampai kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca pembukaan kitab, yaitu Al-Fatihah. Hadis yang kedua dalam 475 masih dari Ubadah bin Samit, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqtaribu bi ummil Qur'an. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummil Qur'an. Ummul Quran yaitu Al-Fatihah, induk Al-Quran. Hadis 876 bahwasanya Mahmud bin Rabi' alladhi majja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi min bi'rihim. Bahwasanya Mahmud bin Rabi', di mana Nabi membercikkan ke wajahnya dari air sumur mereka, memberitahu si Mahmud bin Rabi' ini, dia pernah mengatakan pada umur 5 tahun, dia mengatakan Nabi SAW pernah membersihkan air ke wajahnya, dan aku adalah anak berumur 5 tahun. Dari hal ini ulama berbeda pendapat dalam masalah memayiz umur tamyiz itu berapa. Ya, umurnya 5 tahun dia sudah mengerti apa yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Berarti apa yang dilakukan oleh Nabi dia sudah mengerti. Maka ulama memandang bahwasannya umur mayit itu tidak menjadi patokannya angka umur, tapi menjadi patokannya itu adalah mengertinya si anak akan pembicaraan. Yakni fahmul khitab. Dia tahu dengan pembicaraan, arahan, mengerti dia. Maka itu dikatakan mumayyiz. Aduh anak, misalkan jangan duduk sekoyo, payo. Itu tidak fahmul khitab. Tidak paham dia dengan pembicaraan. Ya, kalau dia paham, mengerti, dampak-dampaknya mengerti, itu namanya mumayyiz. Maka itu sama, satu sama lain dari anak berbeda. Ada boleh jadi umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Dalam hal ini ulama mengambil diantaranya ulama hadis, kapan seseorang sudah mulai tahammulul hadis, menerima hadis. Maka di antara syaratnya ulama, seorang anak kecil kalau sudah mumayyiz, dia sudah boleh menerima hadis. Ya, menerima hadis itu dia boleh mendengar, boleh dia sudah mengambilnya. Tapi kapan boleh dia meriwayatkan? Boleh meriwayatkan apabila dia sudah baligh. Dia seorang muslim. Maka karena itu, tahammul penerimaan hadis itu bagi seorang kafir pun boleh. Tapi kapan dia akan meriwayatkan? Apabila dia sudah muslim, apabila sudah baligh. Di dalam agama sebuah kaidah tentang mumayyiz yaitu berlaku kepada yang lain. Apa-apa saja yang disyaratkan mumayyiz atau tamyiz, yaitu diantaranya adalah keabsahan sholat. Anak sholat jika dia sudah mumayyiz, sholatnya sah walaupun dia belum balik. Untuk sholat ini lebih cenderung kepada umur 7 tahun. Karena Nabi mengatakan muru auladakum wa hum abna'u sabilin. Perintahkan anak kalian di mana mereka anak berumur 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Pada umumnya 7 tahun ini tuh sudah mumayyiz, sudah mengerti dia. Jadi Mahmud bin Rabi' yang menjadi pembahasan kita sedikit, ya, dahulu waktu dia umur 5 tahun Nabi memberikan air ke wajah. Beliau ini memberitahukan bahwa Ubadah bin Shamit menceritakan kepadanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca induk Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Hadis 877 itu sanadnya berulang. Hadis 878 dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa hiya khidaj. Salatan ghairu tamam sembahyang sholat, sebuah sholat yang dia tidak membaca induk Al-Quran, maka sholatnya khidaj, yaitu ghairutam, tidak sempurna, terpotong sholat. Lalu faqila li Abi Hurairah, lalu ada orang yang mengatakan kepada Abu Hurairah, inna nakunu wara'al imam, kami berada di belakang imam. Oke, kalau sholat sendirian oke. Kalau belakang imam, faqala iqra biha fi nafsik, bacalah pada dirimu. Yani baca yang dengar kita sendiri, yani disirkan. Fa ini sami'tu aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al, aku bagi salat itu antaraku dan antara hambaku dua bagian. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Maksud dengan sholat di sini adalah Fatihah. Dinamakan Al-Fatihah dengan sholat karena sholat itu tidak sah kecuali harus dengan Al-Fatihah. Sebagaimana wukuf di Arafah, Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Lo yang lain bagaimana? Anda bagian dari haji, tapi wukuf ini tidak sah haji kalau orang lain tidak wukuf di Arafah. Baik. Faidah qala al-amdu, apabila hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Apa ini mulainya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ulama berdasarkan hadis ini berpendapat bismillah itu bukan dari Al-Fatihah. Kalau seandainya bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, tentu sudah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini sebuah dalil bagi orang ulama berpendapat bismillah tidak bagian Al-Fatihah. Lalu wa idza qala, apabila hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah taala, Allah berfirman, athna alayya 'abdi, hambaku telah memuja. Kemudian wa idza qala, apabila dia mengatakan malik yaumiddin, lalu Allah mengatakan majjadani 'abdi, hambaku telah menyanjungku, telah mengagungkan. Wala marratan, pada riwayat yang lain, fawwada ilayya 'abdi, hambaku telah menyerahkan kepadaku. Karena ucapannya apa? Malik yaumiddin, penguasa, raja hari pembalasan. Berarti seluruhnya enggak ada kekuasaan, enggak ada kerajaan kecuali hanya kerajaan Allah tidak ada raja, raja-raja dunia nanti di hari kiamat, kecuali hanya semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Ya, ini tiga. Hambaku telah memujiku, hambaku telah memujaku, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala, apabila mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadza baini wa baina 'abdi. Ini antaraku dan antara hambaku. Wa li'abdi ma sa'al. Bagi hambaku apa yang dimintanya? Apa yang dimintanya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. 3 untuk hamba Allah. Yang keempatnya antara Allah dengan hamba-Nya. 3 untuk hamba-Nya. Berapa ayat Al-Qur'an? Al-Fatihah 7 ayat. Sab'ul mathani. Al-Qur'an al-Azim. Dia adalah 7 yang berulang-ulang. Apa yang diminta oleh hamba? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang yang kau beri nikmat itu? Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini orang yang diberi nikmat. Ghair maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai dan tidak juga orang yang sesat. Siapa jalannya orang yang murkai? Dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu orang Yahudi. Maka hati-hati kita apabila kita memiliki sifat yang sama, berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Alhamdulillah. Kemudian waladdallin, tidak juga jalan orang yang sesat. Siapa orang sesat ini? Dhal ini adalah manusia terbagi kepada 3. Hadi, ghawi, dhal. Sama dengan pemergian yang tadi. Hadi, orang mendapatkan petunjuk, yaitu orang yang berilmu tentang petunjuk dan mengamalkan. Dhal, orang yang tidak berilmu tentang petunjuk. Itu dhal. Tidak berilmu tentang petunjuk. Hadi, orang yang berilmu dan tentang petunjuk dan mengamalkannya. Wa wajadaka dhallan fahada. Apa artinya? Allah menjumpaimu tidak mengetahui, kamu dalam keadaan tidak mengetahui petunjuk. Fahada, lalu Allah memberimu petunjuk. Jangan kita sebutkan Allah menemuimu mendapatkanmu sesat. Salah terjemahannya. Ghawin, dia tahu tentang petunjuk tapi dia tidak amalkan. Dia tahu dengan petunjuk tapi dia tidak amalkan. Nah, dhal ini orang yang suka beribadah. Orang Nasrani, dia suka beribadah tapi ibadahnya tidak di atas petunjuk. bima sa'al. Ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Qala Sufyan, baik, hadis berikutnya hadis 879 ya. Berulang sanadnya 880. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummul Qur'an." Siapa yang salat agar sebuah salat entah dia tidak membaca di dalam salat itu indu Al-Qur'an. Sama dengan hadis Sufyan di atas. Cuma ada perbedaan sedikit. Aku bagi sholat antara hambaku dan antaraku, dan antaraku dan antara hambaku dua bagian. Sebagiannya untukku, sebagiannya untuk hambaku. Kemudian hadis 881 dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, seperti hadis sebelumnya. Siapa yang mensalat salatan dan yaqra fiha bi Fatihatul Kitab fa hiya khidajun yaqulu thalathan. Siapa yang salat yang dia tidak membaca di dalamnya pembukaan kitab, maka dia adalah khidaj, yaitu tidak sempurna. Kemudian hadis 882 Rasulullah SAW bersabda dari Abi Hurairah juga, "La salata illa bi qira'atin." Tidak ada salat kecuali dengan membaca. Qala Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan, "Fama a'lana lana Rasulullah SAW alaihi wasallam a'lannahu lakum. Wama akhfahu akhfainahu lakum." Apa yang dikeraskan oleh Nabi kepada kami, maka kami keraskan juga kepada kalian. Ya, ini bacaannya dijelaskan itu. Apa yang Nabi sembunyikan, maka kami sembunyikan juga. Ini ada bacaannya yang dijaharkan. Ya, diterang-terangkan juga. Yang disembunyikan juga. Kemudian hadis ke 883 qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala fi kulli salatin fi sul kulli salat yaqra fama asma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum. Setiap salat itu ada bacaan, dia membaca. Apa yang diperdengarkan oleh Nabi kepada kami, maka kami perdengarkan kepada kalian. Wama akhfa minna akhfainahu minkum. Apa yang disembunyikan oleh Nabi dari kami, maka kami sembunyikan kepada kalian. Faqala rajul, lalu ada seorang berkata kepadanya, "Illam azid 'ala ummil Qur'an." Faqala, "In zidta 'alayha fa huwa khair. Wa in intahaita ilayha ajza'at 'anka." Ada yang bertanya, "Kalau seandainya aku tidak mau nambah melebihi dari Al-Fatihah?" Kata Abu Hurairah, "Jika engkau menambahnya, itu lebih baik. Jika engkau cukupkan dengan Fatihah, itu sudah sah. Ajza'at angka, sudah menunaikan untuk." Nah, ini sholatnya sudah sah. Jadi kalau seandainya ada orang yang sholat dengan baca Al-Fatihah saja, itu sudah sah sholat. Karena bacaan ayat-ayat ya setelah Al-Fatihah itu hukum sunnah. Baik, 884 Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dia mengatakan, "Fi kulli salatin qira'atun fama asma'ana an-nabi asma'nakum wama akhfa minna akhfainahu minkum." Wa man qara'a bi ummil qur'an bi ummil kitab faqad ajza'at anhu wa man zada fa huwa afdal. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, setiap surat itu ada bacaan. Apa yang diperdengarkan kepada kami oleh Nabi, kami perdengarkan kepada kalian. Apa yang Nabi sembunyikan dari kami, kami sembunyikan dari kalian. Siapa membaca induk kitab, maka telah melunasinya, telah mensahkannya. Ya. Dan siapa yang melebihi, itu lebih afdal. Kemudian hadis 885 dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW dakhal masjid, Nabi masuk masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Lalu masuklah seseorang lalu dia salat. Tsumma ja'a fasallama 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia datang kepada Nabi dan bersalam. Faradda Rasulullah SAW, Nabi menjawab salamnya. Qala irji' fasalli, kembalilah engkau salatlah. Fa innaka lam tusalli, sesungguhnya engkau belum salat. Faraja'a ar-rajulu fasalla kama kana salla. Lalu dia kembali salat seperti yang salat yang telah dia lakukan. Tsumma ja'a ila an-nabi fa sallama 'alaihi fa qala sallallahu 'alaihi wa 'alaika as-salam tsumma qala ittia fa salli fa innaka lam tusalli. Kemudian datang kepada Nabi, dia bersalam, Nabi mengatakan wa 'alaika as-salam. Ini jawabannya yang sudah cukup. Kalau ada orang mengatakan assalamu alaikum, kita jawab wa 'alaika as-salam. Boleh. Kalau dia sendirian. Ya, kalau seandainya perempuan, waalaikumsalam, boleh. Ya. Jadi dijawab oleh Nabi lagi, lalu Nabi katakan, "Ijtia fasalli fa innaka lam tusalli, salatlah kembali, engkau belum salat." Hatta fa'ala dzalika tsalats marrat, sampai dia kerjakan 3 kali. Salat dia kerjakan salat seperti salatnya sebelumnya, lalu dia salam lagi, datang kepada Nabi. Nabi mengatakan, "Salatlah lagi," katanya. Qala ar-rajul, lalu orang ini berkata, "Walladzi ba'athaka bil haqq," demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. "Ma uhsinu ghaira hadza," aku tidak bisa memperindah melebihi dari ini. Jadi iku pandai munyo. Seperti itu salat aku. "Alimni," ajarkan kepadaku. Qala idza qumta ila sholati fakabbir, jika engkau ingin mengerjakan salat maka bertakbirlah. "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an," bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Jadi kalau salat fardu ini bacalah yang mudah, tidak ada takalluf. Kalau itu apa? Pembebanan-pembebanan, pemaksaan. Apa yang lancar bacaan kita, itu yang kita baca. Tapi kalau sholat sunat, apalagi sholat malam, boleh kita baca dengan dengan mushaf, boleh. Kemudian sumarka hatta tatma'inna waqi'ah, kemudian rukuklah engkau sampai tuma'ninah dengan rukuk. Apa ini tuma'ninah? Tenang. Thumma hatta ta'tadila qa'ima, kemudian bangkitlah, angkatlah dari rukuk sampai engkau sempurna berdiri. Ya, punggung kita itu sempurna berdiri. Lalu summa sujud hatta tatma'inna sajida. Lalu sujudlah sampai engkau sempurna tuma'ninah, tenang dalam sujud. Jadi belum lagi sujud sempurna dia sudah bangkit. Itu tidak ada tumaninanya. Tumaninanya itu sempurna, ada ketenangan di dalam rukuknya, i'tidalnya, kemudian sujudnya. Tsumma rafa hatta tatma'inna sajida jalisan. Kemudian bangkitlah dari sujud sampai ke sempurna tumanina di dalam duduk. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Lakukan itu semua dalam salat. Jadi sudah bangkit dia dari rukuknya, dari sujudnya, sampai dia tumanina di dalam duduk. Di sini kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk membaca apa yang mudah. Maka tadi judul dikatakan, jika seandainya ada yang belum hafal Al-Fatihah, maka bacalah bagi dia apa yang bisa hafal dari Al-Quran yang mudah. Ya, ini mungkin bacaannya inna ataina kal kautsar. Ada orang baru masuk Islam, ada yang bisa dia baca, apa aja yang dia bisa baca, ya, sampai dia bisa menghafal Al-Fatihah. Baik, hadis terakhir dari bab ini, dari bab ini 886, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna rajulan dakhala masjid fa shalla, ada seorang masuk ke masjid lalu dia salat. Rasulullah fi nahiyatin, Nabi berada di sebuah pojok dari masjid. Wasaqa al-hadith bimithl hadhihi al-qissah, lalu kedua perawi menyebutkan hadis sesuai dengan kisah ini. Wazada fihi, ada penambahannya, idza qumta ila salati fa asbiril wudu thumma istaqbil qibla fa takbir, apabila engkau ingin mengerjakan salat, sempurnakan wudu kemudian menghadap ke kiblat, bertakbirlah. Dari hadis ini menunjukkan tidak ada bacaan-bacaan tertentu sebelum sholat, termasuk juga bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim sebelum sholat. Karena ada orang yang bismillahirrahmanirrahim Allah atau astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah, nah, atau baca Allahu Akbar, kulahu falak, kulahu binas, gitu ya, dibacanya sebelum sholat, belum takbir, lalu dia baca, lalu dia takbir, nggak ada itu. Loh, kondisinya kan nggak ada niat, ya, niat itu di hati, keinginan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza qumta ila shalah," jika engkau ingin mengerjakan salat, itu dia niatnya. Ya, ada keinginan salat. Niat itu di hati, tidak dilafazkan. Kalau seandainya niat itu dilafazkan, ya, tentu Nabi sudah sebutkan di sini. Hadis musil salatuhu. Hadis tentang kelirunya seseorang dalam sholatnya menjadi patokan bagi ulama apa yang harus dilakukan di dalam sholat. Karena Nabi ingin mengajarkan orang tentang sholat yang benar. Kalau seandainya itu adalah wajib tapi tidak disebutkan, atau rukun tapi tidak disebutkan, takhirul bayan an waqtul hajah la yajuz, mengakhirkan penjelasan di waktu yang membutuhkan penjelasan tidak boleh. Sama dengan nyawi, minum biswa, agenda pada saat dia butuh dia diberi. Nah, dari ini kalau kita lihat dalam hadis-hadis nampak sekali, jelas sekali bagaimana sholat harus ada Al-Fatihah. Cuma terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam masalah tentang Al-Fatihah ini, apakah dia wajib ya. Maka Imam Nawawi menyebutkan di sini bahwa baca Al-Fatihah itu adalah mesti, wajib, tidak bisa diganti oleh yang lain. Ya, yang lainnya tidak sah, kecuali bagi orang yang tidak mampu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ini adalah mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, mayoritas ulama dari sahabat dan tabi'in dan yang lainnya. Hanya saja pendapat dari Abu Hanifah dan sekelompok yang lain mengatakan tidak wajib Al-Fatihah. Malah yang wajib itu adalah satu ayat dari Al-Quran. Kalau seandainya ada orang baca satu ayat aja dalam Al-Quran sudah sah. Ya, karena Allah, Nabi mengatakan Iqra ma tayassara min al-Qur'an, bacalah apa yang mudah dalam Al-Qur'an. Kalau dia sudah baca satu ayat, sudah sah salatnya. Dan dalil-dalil sudah kita lihat, mayoritas ulama dari hadis-hadis yang di atas menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu harus kita baca. Ya. Hanya saja terjadi di dalam masalah, apakah setelah imam, apakah ketika imam membaca jahar, makmum juga membaca Al-Fatihah, itu menjadi perbedaan pada ulama. Secara ringkas perbedaannya itu adalah ada yang tetap bersukuku membaca Al-Fatihah, walaupun setelah imam membaca amin kemudian baca Al-Fatihah. Ada pendapat yang mengatakan jika imam membaca Al-Quran, kita hanya menyimak, mendengar. Lalu kapan kita akan membaca Al-Fatihah? Tapi kalau seandainya tidak dijaharkan, maka masing-masing kita wajib untuk membaca Al-Fatihah. Itu surat-surat sir, zuhur, asar, kemudian rakaat ketiga pada maghrib, tiga dan empat insya. Nah, ini masing-masing kita mengerjakan membaca Al-Fatihah. Kedua pendapat itu ya disokong oleh ulama-ulama. Ya. Bagi kita mana yang tetap membaca Al-Fatihah, silakan. Ya. Siapa yang cukup hanya mendengar saja dari bacaan imam juga boleh. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan secara ringkas ya kita sudah bisa memahaminya. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada bab yang baru. Wallahu ta'ala. Nah, ini sebenarnya bagian dari bacaan kita ini, tapi secara ringkas nanti tadi kita sudah ambil, insyaallah akan kita pelajari lebih rinci lagi. Ya. Karena dia tertentu berlaku sama dia. Iya, berlaku pada dia. Dia sudah masuk apa? Ketika dia sudah masuk Islam, maka dia sudah harus sholat, dia sudah harus puasa. Yang merupakan itu adalah fardu ain, sudah berlaku kepadanya hukum-hukum Islam. Ya, makanya di situ dia dilatih, dimudahkan. Apa boleh enggak dia membaca satu ayat atau dua ayat, tapi karena belum hafal di bawah kertas, sebagian ulama boleh. Ya, jadi ya, yang jelas dia tetap sholat, tidak meninggalkan sholat. Maka dari situ dia sudah harus diajarkan bagaimana cara sholat, bagaimana cara berwudu, Itu yang terpenting. Tambahan hafalan-hafalannya diiringi. Kalau yang lain kan dia apa namanya, bacaan-bacaan tadi ya, Al-Fatihah kan rukun. Rukun. Harus mau tak mau. Bacaan-bacaan yang lain mungkin masih susah. Seperti iftitah, sunat, enggak perlu dia baca, butuh proses. Tapi secara umum kewajiban sholat sudah diwajibkan kepadanya, enggak boleh dia tinggalkan. Maka oleh karena itu saya melihat, memandang, wallahu a'lam, adanya keseriusan bagi pemerintahan kita, khususnya agama Islam, adanya perhatian terhadap orang yang masuk Islam. Perhatian terhadap apa? Betul-betul mereka diperkenalkan dengan agama Islam. Ya, betul-betul diperdengarkan kepada mereka, diperkenalkan kepada mereka agama Islam. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara diantaranya mengikat mereka ada hubungan dengan masjid setelah masuk Islam. Dan awal-awal dia masuk Islam itu ada sebuah lembaga yang selalu memperhatikan. Kalau diistilahkan bisa aja mu'alaf center. Bagaimana kalau seandainya dia bisa punya daftar sholat 5 waktu untuk 40 hari. Sholat zuhur dia ditantangkan oleh imam, di mana dia sholat. Sholat asar dia mungkin pindah tempat masjidnya, dia ditantangkan oleh imam. Selama 40 hari pertama dia masuk Islam, dan di situ ada semangat dia gitu ya. Kalau seandainya dia masuk Islam, pertamanya motifnya tertentu, untuk modus tertentu, insya Allah akan lurus niat. Di samping itu diiringi dengan pelatihan-pelatihan. Pelatihan sholat, pelatihan bacaan, ditambah ilmu agamanya, pelatihan tentang baca Al-Quran. Selama 12 pertemuan misalkan, bukan 12 pertemuan. Kalau 40 hari itu bisa, kalau 42 hari berarti sudah bisa 7 minggu ya. Nah, 6 minggu. 6 minggu itu berarti 6. Kalau seandainya pertemuannya 1 minggu 2 kali berarti ya bisa 12 kali pertemuan. 12 kali pertemuan, sekali pertemuan 2 jam misalkan. Bisa dia ambil kursus sistem 24 jam. Nah itu bisa dibikinkan sebuah kurikulum. Nah, betul-betul dia akan bisa masuk Islam dengan baik. Tapi kalau seandainya ada di antaranya modusnya masuk Islam karena menikahi putri atau wanita muslimah yang cantik yang dia sukai, dan dia masuk Islam, ntar kalau gak kuat agamanya dibalik lagi. Muslimah ini yang sudah terpaut hatinya, balik walaupun punya anak jenyum. Kalau gak berpisah, si anak kenang gua. Ya akhirnya si muslimah ini pindah. Nah ini yang apa namanya, membahayakan. Jadi kalau seandainya dibikin pelatihan yang baik, saya rasa akan baik. Kalau Allah SWT. Tapi dibikin mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.